Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia yang Allah berikan kepada kita hingga di malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam mempelajari kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Kita di malam yang ke-27 dari bulan Syawal 1443 Hijriah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam bab yang ke-19, babu maja'a minat taghlid fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza 'abada. Di pertemuan yang lalu telah kita baca hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang menceritakan tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir hidup beliau alaihi salatu wassalam saat kondisi sakit parah. Beliau terbaring, beliau meletakkan di wajah beliau saat terbaring itu secari kain sehingga tidak nampak wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi di antara hikmahnya agar para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum atau keluarga beliau di sekitar beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum tidak terlalu merasa bersedih dengan musibah yang menimpa Rasul alaihi salatu wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala telah merasa sesak nafas beliau, beliau kembali singkap kain yang menutupi wajahnya sambil beliau alaihi salatu wasalam memberikan peringatan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan itu juga peringatan kepada umat ini. La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat kaum Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada umat ini dan saat itu yang bersama beliau adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum agar jangan sampai menjadikan kubur beliau sebagai masjid sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasara telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka, kuburan orang-orang soleh di antara mereka menjadi tempat ibadah, menjadi masjid. tempat yang didatangi untuk meminta kepada Allah di situ, hingga sampai pada tingkatan meminta kepada penghuni kubur tersebut. Iyadan billah. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Qala rahimahullah, kita di akhir pembahasan hadis tersebut, lalu kemudian mu'alif rahimahullah menyebutkan penjelasan dari al-imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Qala al-Qurtubi, berkata al-Qurtubi rahimahullah, ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dan oleh karena inilah kaum muslimun, yakni para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, di masa itu dalam rangka menjalankan wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, petuah beliau, petunjuk beliau alaihi salatu wassalam, mereka telah berupaya keras dalam menutup jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan kepada umat ini terhadap kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alau hitana turbatihi, mereka pun meninggikan tembok kuburnya, kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasaddu al-madakhila ilaiha, mereka pun telah menutupi jalur masuk ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waja'aluha mudhiqatan biqabrihi sallallahu alaihi wasallam, mereka jadikan tembok itu menghadap ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma khafu an yuttakhadha mawdi'u qabrihi qiblatan, lalu mereka kembali khawatir mustaqbilal musallin, ini dijadikan sebagai tempat menghadap kiblat. Naam, satu coba cari spidol. Naam, coba cari spidol. Jazakumullah khair. Yang paling belakang. Ya, yang menoleh. Ya. Itu bajunya belum dikancing. Iya, jazakumullah khair. Ahsantum. Nah. Mohon maaf, kebiasaan di kelas. Kalau punya belum kancing biasanya diingatkan. ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sedikit penggambaran. Dahulu Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki tempat atau bertempat di tempat posisi yang ma'ruf. Di sekitar Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ada rumah, di antaranya rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu gilirannya beliau tidur ataukah menetap di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka beliau dimakamkan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, tempat beliau meninggal. Berdasarkan riwayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bahwa tidaklah satu nabi pun kecuali tatkala meninggal, meninggal di tempat yang ia menyenangi, dikuburkan di tempat tersebut. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha, di rumah beliau, maka para sahabat pun bersepakat untuk menguburkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di salah satu sudut di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga terpisah saat itu rumah bertempat di dalamnya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula masjid, terpisah masjid sendiri, kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Lalu kemudian di zaman Al-Walid Ibn Abdul Malik Ibn Marwan, penguasa, Saat itu masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami pelebaran atau perluasan. Di saat mayoritas para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum telah wafat, telah meninggal, dan sebagian sahabat atau tabi'in yang hidup di zaman itu telah mengingatkan, menasihati penguasa saat itu agar kemudian perluasan masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke arah yang tidak menyentuh kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menyentuh kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi qadarullah wa ma syaa fa'al, masjid itu tetap mengalami pelebaran, perluasan hingga ke arah yang di situ terdapat kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian masuklah area kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut ke dalam perluasan masjid. Naam. Hingga yang kita lihat saat ini. Naam. Namun pada hakikatnya masjid tersendiri, kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki tempat tersendiri. Kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan di dalam masjid, yakni kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki area tersendiri dan masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki area tersendiri, terpisah. Sedikit penggambaran. Bagian selatan ada Yaman, Makkah di bagian utara, Madinah di bagian utara Makkah. Ini masjid seperti ini. Nah, Baqi' al-Gharqad di sebelah kiri. Kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah Aisyah radhiyallahu taala anha di samping masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Al-Walid ibn Marwan, Al-Walid ibn Abdul Malik ibn Marwan, masjid ini mengalami pelebaran. Para sahabat demikian pula tabi'in sudah mengingatkan pelebaran di area yang tidak mengarah kepada kubur Nabi, rumah Nabi SAW. Ketika beliau meninggal dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Di rumah Aisyah. Tetapi qadarullah ma syaa fa'al, kubur masjid Nabi SAW tetap mengalami pelebaran. Kurang lebih seperti ini. Maka kemudian para sahabat radhiyallahu pemerintah di saat itu dinasihati oleh ulama membuat tembok batas di area masjid tersebut yang membatasi antara kuburan dengan awalnya berbentuk persegi. Hanya saja seperti yang sudah disebutkan dalam kitab, menghadap ke Makkah, menghadap ke selatan, ini ada kekhawatiran orang-orang sholat di sini. Karena di sini ada tembok yang bisa dijadikan sebagai tempat sholat. Sehingga kemudian pemerintah membangun tembok yang kedua. Nanti akan disebutkan di kitab. Tembok yang menghalangi orang-orang untuk sholat. Di mana bagian ujungnya dibuat semacam seperti segitiga, sehingga orang-orang tidak menghadap kubur Nabi SAW. Kemudian ditambah lagi tembok yang berikutnya semacam ini, sehingga kubur Nabi SAW tidak ada tempat untuk dikerjakan sholat karena posisinya serong atau tidak persegi. Kita baca. Qala rahimahullah, fa'alau hitanak turbatihi. Mereka kemudian meninggikan tembok kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasaddul madakhila ilaiha. dan mereka menutupi jalur masuk. Jadi tembok tersebut tertutup rapat. Tidak ada pintu masuk atau jendela yang bisa terjadi pertemuan manusia dengan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengaku ia bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ia masuk ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bisa masuk ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita telah mengetahui kedustaannya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kubur beliau tertutup rapat. Tidak ada yang bisa masuk ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah ditutup seluruh pintu, pintu masuk ke dalamnya. Nah, jazakallahu khair. Waj'aluha mudhiqatan biqabriha biqabrihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadikan tembok itu menghadap ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Menghadap. Tsumma khafu an yuttakhadha mawdi'a qabrihi qiblatan. Seperti ini. Kemudian mereka menjadikan, mereka khawatir menjadikan, dijadikan tempat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai arah kiblat. Nah ini awalnya orang-orang bisa berdiri di sini untuk mengerjakan salat. Ada kekhawatiran menjadikan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai arah kiblat salatnya. Idh kana mustaqbilal musallin. Karena ketika itu saat awal pertama bangun tembok pertama itu menjadi atau merupakan tempat di depan orang-orang sholat. Fatutasawwaru sholatu ilaihi bisuratil ibadah. Sehingga bisa tergambarkan sholat ke arah kuburan dengan penampakan ibadah. Orang-orang bisa mengaku mereka sedang sholat, ternyata mereka sholat menghadap kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabanau jidaraini min ruknainil qabri shimalain. Lalu kemudian mereka pun membangun dua tembok dari dua tiang atau sisi kubur bagian shimal, bagian utara. Shimal ini utara. Ini area shimal. Ini janub. Arah selatan. Di arah utara mereka membuat tembok. Dua tembok yang menyerong. Fabanau jidaraini min ruknail qabri shimalaini wa harafuhuma, dan mereka memalingkannya, yakni tidak sejajar, tapi mereka memalingkan. Hatta iltaqaya ala zawiyati musallasatin min nahiyati shimal, sehingga bertemu dengan musallasah, bentuk bentuk segitiga dari sisi ashimal, dari sisi utara. Hatta la yatamakkana ahadun min istiqbali qabrihi, hingga tidak memungkinkan seorang pun untuk menghadap ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk mengerjakan salat. Demikian kurang lebih dari penjelasan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjut pembahasan ini atau penjelasan dari beliau rahimahullah, sedikit permasalahan terkait dengan sholat, mengerjakan sholat dan di sekitar terdapat kuburan. Nah, di sini ada beberapa permasalahan yang butuh kita pelajari bersama. Yang pertama, sholat di sisi kuburan. Sholat di sisi kuburan. Seseorang sholat di sampingnya atau di depannya atau di belakangnya terdapat kuburan. Ini as-sholatu inda qabrin. Sholat di sisi kuburan. Yang kedua, sholatun fi masjidin bunya ala qabrin. Mengerjakan sholat di masjid yang masjid itu dibangun di atas kuburan. Mengerjakan sholat di sebuah masjid yang masjid itu dibangun di atas kuburan. Apa hukumnya? Nanti akan dipelajari insyaAllah pada tempatnya. Kemudian yang ketiga, as-salatu fi masjidin udkhila fihi qabrun. mengerjakan sholat di masjid yang masjid itu dimasukkan kuburan di dalamnya. Artinya awalnya masjid. Perbedaan dengan yang kedua, kalau yang kedua kuburan dulu baru kemudian membangun masjid di atasnya. Yang ketiga, masjid terlebih dahulu baru kemudian dimasukkan kuburan di dalamnya, yakni ada seseorang yang meninggal lalu dikuburkan di dalam masjid. Kemudian yang keempat, as-salatu fi masjidin haulahu qabrun au kubur. Salat di masjid dan di sekitarnya ada kubur. Di sekitarnya, di sekitar ini akan memberikan isyarat perbedaan dengan indal qabrin. Kalau indal qabrin, yakni di sisi, di samping, tidak ada pembatas, tidak ada penghalang atau tidak ada jarak yang jauh. Kalau haulahu qabrun au kubur, yakni salat di sebuah tempat yang di sekitarnya ada kuburan. Apakah ada pembatas ataukah jarak yang jauh ataukah ada jalan di sekitar, apa hukumnya? Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, perkara yang telah diterangkan oleh para ulama. Hadis yang kita pelajari sebelumnya telah menjelaskan kepada kita tentang bahayanya membangun ataukah terlarangnya membangun masjid di atas kuburan, dan itu Nabi, dan itu dilarang oleh dan itu merupakan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. La tattakhidhu qabri. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, ulaika idzamata fihi murajulu salihu awil abdu salihu banau ala qabrihi masjidan wa sawaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang suatu kaum yang mereka membangun masjid, menjadikan masjid pada kubur orang-orang soleh mereka atau kubur nabi-nabi mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim beliau menyatakan, ulaika syirarul khalqi indallah, atau ulaiki syirarul khalqi indallah. Mereka adalah orang-orang yang atau golongan manusia yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menentang atau bertentangan dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita pelajari. Yang pertama, salatun haulal au indal qabri. Mengerjakan salat di sisi kuburan. Para ulama mereka menyatakan bahwa hukum salat tersebut tidak sah. Hukum salat tersebut tidak sah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, la tusallu ilal kubur. Jangan kalian salat menghadap kuburan. La tusallu ilal kubur. Jangan kalian salat menghadap kuburan. Larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa salat menghadap ke kuburan adalah salat yang rusak, tidak sah, tidak diterima. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang dari hadis Anas, as-salatu bainal kubur. Dalam riwayat Al-Bazzar, beliau melarang salat yang dikerjakan di antara kuburan. Yakni salat yang memiliki tasyahud, memiliki sujud dan rukuk. Terlarang untuk dikerjakan di antara kuburan. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq Afifi rahimahullahu taala dalam kitab yang menyebutkan tentang manhaj beliau, beliau menyatakan, as-salatu indal kubur laha halatun salat. Salat di sisi kuburan memiliki tiga keadaan. Perhatikan, salat di sisi kuburan memiliki tiga keadaan. Keadaan yang pertama, an yaqsida bi salatihi salata li sahibil qabri wa sarfi wa sarfal ibadati lahu. Seseorang memaksudkan dengan salatnya salat untuk pemilik kuburan dan memberikan ibadah itu untuknya. Jadi salatnya bukan karena Allah, bukan untuk Allah, tapi salatnya untuk yang meninggal, untuk yang dikubur. Kata beliau, fahada huwa syirku bi'ainihi. Ini merupakan kesyirikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwa masjid-masjid itu milik Allah, jangan kalian beribadah bersama Allah dengan sesuatu apapun. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan mereka tidak diperintah melainkan agar supaya mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini untuknya semata. Naam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Lain asyrakta laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik lain asyrakta layahbatanna 'amaluk." Wala takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga telah diwahyukan kepada orang-orang sebelummu dari para rasul, sungguh jika engkau melakukan kesyirikan akan gugur dan batal seluruh amalan-amalanmu. Maka ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kesyirikan kepada Allah dalam hal ibadah ini perkara yang bisa menggugurkan amal soleh. Demikian pula ini merupakan dosa yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala larang hamba ini dari mengerjakannya. Ini yang pertama. Jadi salatnya batil dan itu kesyirikan. Yang kedua, an yaqsida bis salati indal quburi at-tabarruka bi buq'atin muayyanatin. Seseorang meniatkan dengan mengerjakan salat di sisi kuburan tadi untuk bertabarruk dengan tempat tertentu. Ya. Yani agar sholatnya lebih afdal, lebih diterima, untuk bertabaruk, lebih afdal, lebih besar pahalanya. Fahada bid'atun wa huwa muhadatullahi wa rasulih wa huwa muharram. Maka ini adalah perkara yang baru, ya, kebid'ahan, dan ini menentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan ini perkara yang diharamkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim dan banyak sekali riwayatnya, ya. Bahkan beberapa saat sebelum beliau meninggal di saat sakit keras, beliau masih sempat memberikan peringatan kepada umat ini dari perkara tersebut. Ya, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan ada di antara umat ini yang mereka melakukannya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada umatnya tatkala di akhir-akhir kehidupan beliau alaihi salatu wasallam. Wahuwa muharramun, dan salat jenis yang kedua ini diharamkan. Ya, salat di sisi kuburan untuk bertabaruk. Dia salatnya untuk Allah, salatnya kepada Allah ikhlas, tetapi untuk mendapatkan berkah. Ya, lebih afdal dia meyakini atau menyangka salat di sisi kubur tersebut lebih afdal, lebih diterima dan lebih besar pahalanya. Sawa'un kanal qabru fi qiblatihi. Sama saja kuburan itu di arah kiblatnya, liqauli sallallahu alaihi wasallam la tusallu ilal kubur, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan kalian mengerjakan salat menghadap kuburan, au lam yakun fi kiblatihi, atau kuburan tidak berada di kiblatnya, yakni kuburan di sebelah kanan, di sebelah kiri atau di belakang. Yang jelas tempat salatnya berdekatan dengan kuburan tersebut, maka tidak dibolehkan. Fa kullu hadza ibtida'un fi dinillah. Waqad ajma'al muslimun ala anna salata 'indal quburi ayya qabrin kana la fadla fiha wa la maziyata khairin aslan bal maziyata syarrin. Naam. Para kaum muslimin, para ulama telah sepakat bahwa mengerjakan salat di sisi kuburan, kuburan siapa saja, itu tidak ada keutamaannya, tidak ada kelebihan kebaikan dibanding dengan salat di masjid. Bahkan tambahannya, kelebihannya adalah kelebihan kejelekan. Yakni karena itu larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dibolehkan. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai umatnya. Apa yang beliau ajarkan kepada umat ini itulah yang terbaik. Itu yang paling afdal. Naam, itu yang paling utama, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi umatnya. Jenis yang ketiga, an yusalli 'indal qubur ittifaqan min ghairi ay yaqsida tawajjuha li ghairi Allahi bis salati aw yaqsida barakatal buq'ati. Seseorang mengerjakan salat di sisi kuburan karena pas bertepatan, bukan menyengaja ingin menghadap Allah atau memberikan salat itu untuk selain Allah atau bukan pula menyengaja untuk mendapatkan keberkahan, meniatkan untuk dapat berkah, bukan itu. Tetapi pas kebetulan dia hendak mengerjakan sholat, di sisinya ada kuburan, di sekitarnya ada kuburan. Wa hadhil mas'alatu qad ikhtalafat aqwalul ulama fiha. Permasalahan ini telah terjadi perbedaan atau silang pendapat di kalangan para ulama ketika beliau menyebutkan beberapa aqwal, lalu beliau menyatakan. Qala rahimahullah wa hunaka man haramaha, dan di sana ada para ulama yang mengharamkannya. Li annaha dzari'atun li syirki wa ibadatu ashabil kubur wa ibadati ashabil kubur. Karena ini merupakan sarana yang bisa mengantarkan umat kepada kesyirikan dan kepada peribadatan kepada orang-orang yang dikubur. Wa hadza huwa arjahul aqwal wa asahhuha, dan ini merupakan pendapat yang paling sahih dan yang paling kuat. Wa huwa alladhi dallat alaihi nususus syar'iyyah wa yulaimu maqasida asy-syar'il hakim, dan inilah yang ditunjukkan oleh nas-nas syar'i, ya, dan sejalan dengan maksud syariat yang hakim ini, yang penuh dengan hikmah. Nah, ini jenis yang pertama, salat di sisi kuburan. Jenis yang kedua, salat di masjid yang dibangun di atasnya kuburan. Para ulama juga menyebutkan maka salatnya batil, ya, salatnya diharamkan, tidak dibolehkan, karena masjidnya dibangun pada tempat yang terlarang. Nabi SAW sudah melarang dari membangun masjid di atas kuburan. Dari membangun masjid di atas kuburan. La tattakhidhu qabri masjidan. Nah, jangan kalian menjadikan kuburanku atau kubur sebagai masjid. Seperti dalam hadis ini, Nabi SAW menjelaskan, ulaika syiratul khalqi indallah. Mereka adalah seburuk-buruk manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Jenis yang ketiga adalah hukum salat di masjid yang dimasukkan padanya kuburan. Asalnya itu masjid. Masjid memiliki tempat tersendiri, hanya saja ada di antara kaum muslimin yang meninggal lalu dikuburkan di dalam masjid. Ini juga perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ahlul ilmi menguatkan bahwa sholat di masjid tersebut tetap terlarang, artinya tidak dibolehkan. Nah, di antara fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah, beliau menyatakan dalam Majmu'ul Fatawa jilid yang ke-13, wa man shalla fil masajidi allati fiha al-qubur fa salatuhu batilatun wa alayhi al-iadatu lil haditsainil madhkurain. Barang siapa yang salat di masjid-masjid yang di dalamnya terdapat kuburan, maka salatnya batil dan dia wajib kembali mengulangi salatnya berdasarkan dua hadis yang disebutkan tadi. Yakni dua hadis yang disebutkan yang kita pelajari ketika Nabi SAW menyatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara dengan hadis ulaika au ulaiki syirarul khalqi indallah. Dua hadis yang telah kita lewati. Wa ma jaa fi ma'nahuma, dan hadis-hadis yang datang semakna dengan kedua hadis tersebut. Nah. Taib, tersisa satu permasalahan, yaitu salat di sebuah masjid yang di sekitarnya ada kuburan. Maka para ulama mereka menyebutkan ada dua kriteria penting yang harus diperhatikan, ya, yakni sholat di masjid tersebut boleh, dibolehkan selama terpenuhi dua kriteria penting. Kriteria pertama, tidak ada keyakinan manusia terkait dengan fadilah atau keutamaan sholat di masjid tersebut karena berdampingan dengan kuburan. Tidak ada keyakinan di kalangan manusia yang berkembang bahwa di tempat tersebut, di masjid itu memiliki keutamaan dan kelebihan dibandingkan dengan masjid-masjid yang lainnya disebabkan di sekitarnya ada kuburan. Ini yang pertama. Yang kedua, ada tembok pembatas antara masjid tersebut dengan kuburan. Yakni ketika ada tembok pembatas, maka tidak mengapa seseorang sholat di masjid tersebut. tidak mengapa seseorang sholat di masjid tersebut, karena masjid terpisah dengan kuburan, ada tembok yang menghalangi atau yang membatasi, dan ini seperti keadaan atau kondisi masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perhatikan beberapa kalam dari ahlul ilmi terkait dengan hal ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjut, ada mungkin sebuah hal penting yang butuh disampaikan. Kami berharap ikhwan juga memberikan dukungan. Suasana seperti ini suasana yang harus dipertahankan. Antara azan dengan iqamah, kondisi tenang. Beberapa santri kita, terutama yang kelas 1 tahfidz, baru saja memasuki asrama, mungkin belum mengerti atau belum mengetahui banyak terkait dengan kondisi masjid. Mungkin butuh untuk kita berikan bimbingan atau masukan atau semacam contoh. Setelah habis ta'lim, semua dalam kondisi tenang. Sambil menunggu azan, tidak ada yang diskusi, tidak ada yang ribut. Silakan melanjutkan aktivitas ibadah, berzikir, berdoa, baca Al-Quran. Nah, anak-anak kecil terutama dijaga jangan sampai berlarian. Seringnya ketika antara azan dan iqamah setelah ta'lim itu suasana mungkin sedikit ramai. Maka diharapkan untuk hari-hari ke depan tiap malam kondisinya kondisi tenang. Ketika muadzin mengumandangkan azan, perhatikan lafaz-lafaz azan dan ulangi. Baca kembali, idza qalal muadzin faqulu misla ma qalal muadzin. Naam, apabila muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Seperti diucapkan muadzin. Ya, kecuali hayya 'alatain. La haula wa la quwwata illa billah. Setelah selesai, baca salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya sebagaimana dalam riwayat Muslim, lalu kemudian membaca doa, doa sesudah azan, Allahumma rabb hadhi da'wati tammah dan seterusnya. Siapa yang melakukan beberapa hal tadi, membaca lafaz azan seperti yang diucapkan muadzin, kemudian membaca salawat setelah itu, lalu kemudian diiringi atau ditutup dengan doa setelah azan, maka kata Nabi SAW, halat lahu syafaat yaumil qiyamah. Akan dihalalkan untuknya syafaatku nanti di yaumil qiyamah. Kita tidak mengetahui kengerian apa yang bakal dihadapi setiap kita, masing-masing kita di yaumil qiyamah. Kita akan sangat butuh pertolongan Allah, naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amalan soleh, maka amalkan. Sekecil apapun amalan soleh, tidak boleh disepelekan. Amalkan amalan kebajikan tersebut, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk kita di dunia demikian pula di akhirat. Taib. Kita lanjut. Sekali lagi diingatkan, insyaallah pada setiap malam setelah kajian sambil menunggu salatul isya, suasana masjid seperti kondisi di malam ini. Tidak ada ribut, tidak ada yang ramai, masing-masing beraktivitas dengan sesuatu yang bermanfaat. Nah, tidak berbicara dengan temannya. Nanti kalau sudah selesai sholat isya, silahkan jika ingin mengobrol. Baik, kita lanjut. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa, di antara yang beliau sebutkan, wa in kanal masjidu munfasilan anil qabri fa hukmuhu hukmu sa'iri masajidil muslimin walakin la fadilata lahu ala ghairihi wallahu alam. Apabila masjid ternyata terpisah dari kuburan, di sekitar masjid itu memang ada kubur tapi terpisah, maka hukum masjid itu sama seperti hukum masjid-masjid kaum muslimin yang lainnya, hanya saja tidak ada keutamaan khusus masjid tersebut. Poin yang pertama yang kita pelajari, antara masjid dengan kuburan harus ada pemisah, tidak boleh bersambung. Yang kedua, tidak ada keyakinan keutamaan khusus sholat di masjid tersebut karena berdampingan dengan kuburan. Bisa dipahami? Nah, ini penting agar jangan sampai kita salah menghukumi masjid. Sekali lagi, kaidah ini penting agar jangan sampai kita keliru dalam menghukumi sholat di sebuah masjid yang ternyata qadarullah di sekitarnya atau di sampingnya atau di sekitarnya ada kuburan. Nah, kita lanjut. Samahatu Syekh bin Baz rahimahullah dalam majmu' fatwa beliau, beliau menjelaskan. Saya ringkas potongannya. Lakin idza kana fi qiblatil masjid syai'un minal qubur fal ahwat an yakuna bainal masjid wa bainal maqbarati jidarun akhar ghaira jidaril masjid aw tariq yafsilu bainahuma hadza huwal ahwat wal aula liyakuna dhalika ab'ada an istiqbalihim lil qubur. Akan tetapi kata beliau, ini potongan, akan tetapi jika ternyata di arah kiblat masjid ada kuburan, ya, maka lebih berhati-hati antara masjid tersebut dengan kuburan ada tembok yang lain, ada pagar yang lain selain pagar masjid, atau ada jalan yang memisahkan antar keduanya, antara kuburan dengan masjid. Nah, ini pemisah. Jadi pemisah itu bisa tembok, tembok masjid dengan tembok atau pagar kubur, atau tembok masjid dengan jalan yang bisa dilalui sehingga terpisah antara masjid tersebut dengan kuburan. Ini kalau kuburan itu di depan. Lebih-lebih lagi kalau kuburan itu di samping kanan, kiri atau di belakang. Ya, artinya dengan tembok masjid dan dengan jalan yang memisah ataukah tembok masjid dan tembok kuburan, ini bisa menjadi hal yang membolehkan seseorang untuk sholat di masjid tersebut. Amma idza kana an yaminil masjid aw an shimalihi aw an yaminil musallin aw an shimalihim fala yadurruhum syai'an. Adapun jika ternyata kuburan itu di sebelah kanan masjid atau di sebelah kirinya atau di sebelah kanan orang-orang yang sholat atau di sebelah kirinya, maka tidak memudaratkan mereka sedikit pun. Li'annahum la yastaqbilunaha, karena mereka tidak menghadap kubur itu. Li'anna hadza ab'adu an istiqbaliha wa an syubhatil istiqbal, karena ini lebih jauh dari menghadap kuburan tersebut dan dari syubhat menghadap kuburan. Karena kalau menghadap kuburan ada syubhat, boleh jadi dia sholat menghadap kuburan tersebut meniatkan atau menginginkan sholat untuk orang yang telah dikubur tersebut. Di tempat yang lain, Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Mumti beliau menyatakan, faida qala qailun ma huwal haddul fasil fi sholati ilaiha, apabila ada yang bertanya apa batas yang bisa menjadi pemisah, ya, dalam kriteria sholat menghadap kuburan yang boleh. Kulna al jidaru fasil, maka kami jawab tembok sebagai pemisah. Ilan yakuna jidarul maqbarati fa fi nafsi minhu syai, kecuali kalau tembok tersebut tembok kuburan, maka pada diri saya, kata beliau, ada sesuatu yang mengganjal. Maksudnya kalau cuma tembok kubur saja, ah, ini masih ada sesuatu. Seorang menghadap kuburan tersebut di depannya ada tembok kubur, seolah-olah dia menghadap kuburan. Tetapi kalau tembok itu tembok masjid, ya, maka keluar dari kriteria ini yang terlarang tersebut atau yang terjadi kejanggalan. Lakin idza kana jidaran yahulu bainaka wa bainal maqabir fahada la syakka annahu la yunha. Adapun apabila tembok penghalang antara engkau dengan kuburan tersebut, maka ini tidak diragukan lagi bahwa hal ini tidak dilarang. Wa kadzalika law kana bainaka wa bainaha syari'un, demikian pula apabila seandainya antara engkau dengan kuburan tersebut ada jalan, fahuna la nahya, maka tidak ada pelarangan di situ. Aw kana bainaka wa bainal maqbarati masafatun la tu'addu musalliyan ilaiha, atau antara engkau dengan kuburan tersebut ada jarak yang tidak teranggap menjadi seorang yang sholat menghadap kuburan tersebut. Ya, ini jaraknya jauh, ya, maka tidak mengapa, tidak teranggap seseorang sholat menghadap kuburan tersebut. Terakhir, ada audio dari Syekh, pertanyaan yang diajukan kepada Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Bentuknya bentuk suara. Hadza sa'ilun yaqul ya fadilata Syekh Abdul Aziz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ba'd. Yujadu ladaina masjidun tuqamu salatu fi wa jama'atan wa jum'atan Walakin yujadu fihi kubur haulal masjid fi muqaddimatihi wa muakharatihi. Wal farqu bainal masjid wa bainal wal kuburi hawalai sittati amtar faqat. Ilman annal masjid buniya qabla wad'il kubur. Fahal tasihu salatu fi hadal masjid? Penanya bertanya, wahai fadilatu Syekh bin Baz rahimahullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat kami ada sebuah masjid yang ditegakkan salat jamaah dan salat jumat, tetapi didapati di sekitar masjid itu ada kuburan di bagian depan, di bagian belakang, dan jarak antara masjid tersebut dengan kuburan sekitar 6 meter. Antum bisa bayangkan ya, sekitar atau jarak 6 meter. Nah, perlu diketahui bahwa masjid tersebut telah dibangun sebelum diletakkan kuburan-kuburan tersebut. Maka, apakah sah sholat di masjid tersebut? Al-jawab, beliau menjawab, naam, tasihu sholatu fi, iya, sah sholat di masjid tersebut. Walau kana haulahu kuburun, idha kana al-masjid qa'iman, wa wudhi'a haulahul kubur an yaminihi au shimalihi au amamahu au khalfahu fahadal yadhuru. Kata beliau, iya, salatnya sah. Seandainya di sekitarnya ada kuburan, apabila masjid itu telah tegak sebelumnya, telah berdiri sebelumnya, dan kemudian baru diletakkan di sekitarnya kuburan di sebelah kanan, di sebelah kiri, di depan atau di belakang, maka ini tidak memudaratkan masjid tersebut. Waqad kana an-nasu fi ma madha yudfinuna haula al-biladi min al-khawfi wal-fitan wal-hurub, kanu yudfinun haula masajidihim, yakhruju min al-masjid wa yadfanu haula al-masjid. Kata beliau, dahulu manusia pada masa yang lampau, mereka menguburkan ya jenazah-jenazah orang-orang yang meninggal di sekitar mereka, yang di sekitar negeri tersebut disebabkan rasa takut adanya peperangan, adanya fitnah, mereka menguburkan jenazah-jenazah tersebut di sekitar masjid-masjid mereka. Mereka keluar masjid lalu menguburkan di sekitar masjid tersebut, yakni tanah pekuburan yang dekat dengan masjid tersebut. Ammal an faqad wassallahu wa yassara fayanbaghi ib'aduha 'anil masjid. Adapun sekarang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelapangan dan kemudahan, maka sepantasnya untuk menjauhkan kuburan, area kuburan-kuburan tersebut dari masjid. Hatta lau da'atil hajatu ila tawsi' al-masjid wusi'a al-masjidu. Ya, hingga apabila keadaan menuntut, kebutuhan menuntut untuk memperluas masjid, masjid itu bisa diperluas. Kenapa? Karena kuburannya jauh. Wa hatta la yadhunnu jahilun anna lid-dafni haula al-masjid sirran aw qasdan. Dan alasan yang lainnya, agar jangan sampai seorang yang jahil menyangka bahwa menguburkan di sekitar masjid itu memiliki rahasia atau maksud tersendiri, ada tujuannya, ada rahasianya, sehingga jangan sampai orang-orang berlomba-lomba untuk menguburkan diri-diri mereka ataukah keluarga-keluarga karib kerabat mereka di sekitar masjid. Agar jangan sampai ini terjadi, kuburan-kuburan itu dijauhkan dari masjid. Fayan bagi antakun al-maqabir ba'idatan anil masajid, maka sepantasnya kuburan-kuburan itu dijauhkan dari masjid. Hada la yadhunnu hatta la yadhunna dhanun khilaf al-haqqi, sehingga seseorang tidak menyangka dengan persangkaan yang menyelisih al-haq. Aw hatta la tadwal hajatu ila tawsi'ah fayakunu wujudul kuburi mani'an min dhalik aw da'ian ila nabshiha wa naqliha marwatan ukhra. Demikian pula ataukah jangan sampai kondisi atau keadaan menuntut untuk memperluas masjid, sehingga didapatinya kuburan di sekitar masjid menjadi penghalang untuk memperluas, memperlebar bangunan masjid. Ataukah akan menjadikan sebab membongkar kembali dan memindahkan kembali kuburan-kuburan kaum muslimin. Yakni beliau memberikan nasihat, kuburan itu milik kaum muslimin, hendaknya dijauhkan dari masjid sehingga tidak perlu lagi dibongkar, karena itu merupakan tempat tinggalnya, tempat yang dia dikuburkan, yang nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, sehingga jangan dipindah-pindah. Maka jauhkan kuburan itu dari masjid. Al maksud annal kubur allati haulal masajid la tamna'u minas salati fil masjid innamal muharram an tubnal masajid alal kubur wa an tutakhadal kuburu masajid. Maksud dari penjelasan ini bahwa kuburan-kuburan yang ada di sekitar masjid itu tidak menghalangi dari mengerjakan sholat di masjid tersebut. Yang diharamkan adalah dibangun masjid di atas kuburan atau menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Hadza huwa alladhi naha anhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu sallallahu alaihi wasallam la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu quburan anbiya'i masajid. Ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala melaknat kaum Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sabda, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna quburan anbiyahim wa salihihim masajid, ala fala tattakhidul quburan masajid fa inna anhaakum an dhalik. Ketahuilah, orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan nabi-nabi mereka, menjadikan kuburan orang-orang saleh mereka sebagai masjid, maka jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melarang kalian dari melakukannya. Fala yajuzu an yubna 'alal quburi masajid wala yusalli haulahu wala bainahu wala yudfanul mayyitu fil masajid. La, maka tidak boleh untuk dibangun di atas kuburan itu masjid. Tidak boleh salat di sekitar kuburan, tidak boleh salat di antara kuburan, dan tidak boleh jenazah itu dikuburkan di dalam masjid. Tidak boleh. Hada kullu kullu hada la yajuz. Seluruh hal ini tidak dibolehkan. Yajibu an tudfanal mauta ba'idan 'anil masajid. Wajib orang-orang yang meninggal itu dikuburkan, dijauhkan dari masjid. Ala wa alla tuqamal masajidu ala alal kubur, dan jangan masjid itu dibangun di atas kuburan-kuburan. Hakada nahar Rasul sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Inilah yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mata wujida kuburun jiwaral masjid la tamna minas salati fi. Akan tetapi, ya, kapan saja ketika didapati ada kuburan di sekitar masjid, maka tidak menghalangi dari mengerjakan sholat di situ. Dengan syarat apa yang sudah disebutkan? Apa syaratnya yang pertama? Tidak ada keyakinan keutamaan khusus sholat di masjid tersebut karena berdampingan dengan masjid. Kalau ada keyakinan masyarakat terkait dengan hal itu, maka cari masjid yang lain. Yang kedua, antara kuburan tersebut dengan masjid ada pemisah, ya, tembok masjid. Lebih utama lagi, tembok masjid dan pagar kuburan. Lebih utama lagi, ada satu tembok pemisah, jadi tiga tembok, ataukah jalan yang memisahkan antara keduanya. Bisa dipahami? Nah, ini wallahu ta'ala a'lamu bishawab, apa yang kita kaji di pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan berikan manfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.